Tepuk tiang foton beli di tengah lemari ni, di beten baju ni. Ingat yang kembali dugas tiang nyudin beli tekak ni siang tiang. Dibandingkan kegala hidup dan netain rasa yang mirepkan kekini beling ada gentingan ulian sakit hati gentingan. Jatuh karma ni ragam palasan.